Saya minta merapat majelisnya, jangan berpencar-pencar. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا فتين عزكم الله perkara yang sudah معلوم di kalangan salafiyin, ahli sunnati wal jamaah, tullabul ilm, para pencari ilmu agama, bahwasanya perkara dakwah adalah perkara yang besar, perkara yang agung, perkara yang mulia, termasuk amal ibadah yang afdal, memiliki sekian banyak keutamaan-keutamaan. Cukuplah amalan ini dari sisi keutamaannya ketika yang menjalankannya, yang mengamalkannya, yang melakukannya adalah para anbiya wal mursalin, secara khusus Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan para pengikutnya. Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam firman-Nya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, inilah jalanku, jalan yang aku tempuh, yang aku jalani, yaitu aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu, petunjuk, aku dan orang-orang yang ikut dengan aku. Ini cukup sebagai bukti besarnya, agungnya amalan dakwah. Perkara yang sangat ma'ruf. Begitu pula ikhwan fillah a'azzakumullah, perkara yang sangat ma'ruf, yang sangat masyhur di kalangan salafiyin ahli sunnati wal jamaah, bahwasanya dakwah salafiyah adalah keterusan dari dakwah nabawiyah, dakwah islamiyah nabawiyah yang disampaikan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dikarenakan dakwah salafiyah adalah dakwah para sahabah radhiyallahu taala anhum, dakwah para tabi'in, dakwahnya para atba'ut tabi'in, diteruskan oleh para immatuddin, para ulama-ulama terkemuka dari masa ke masa hingga masa kini dan sampai yaumul qiyamah nanti. Sehingga dakwah salafiyah tidak dibikin oleh orang tertentu, tidak dicetuskan oleh pihak tertentu, tapi dakwah islamiyah, dakwah nabawiyah, dakwah salafiyah ini adalah kewajiban yang Allah bebankan kepada para anbiya wal mursalin, terutama Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan kepada para pengikutnya. Kalaupun kita menjelaskan siapa muassisnya, siapa yang mencetuskannya, kita mengatakan yang mencetuskannya adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dengan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para da'i-da'inya adalah para salafun salih dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Dakwah salafiyah, perkara yang sangat ma'ruf, barakallahu fikum, sebuah dakwah yang dibangun di atas Alkitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah, dan mengajak semua pihak untuk kembali kepada Alkitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ini ciri khas mereka, terutama pada poin yang kedua, memahami Alkitab wa sunnah dengan pemahaman salaf, dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in dan para atba'ut tabi'in. Ini perkara yang sangat ma'ruf, yang sangat masyhur, yang sering disampaikan dalam sekian banyak muhawarah-muhawarah, daurah-daurah, ta'lim-ta'lim, dalam sekian banyak du'at ila Allah, barakallahu fikum. Dari sini, khunantin a'azakumullah. Maka semua keutamaan-keutamaan, sifat-sifat, ciri-ciri dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dakwahnya salafun salih, itu ada pada dakwah salafiyah sepanjang masa. Para da'i-da'i yang terjun di dalam kancah dakwah, kemudian dia mengatasnamakan atau menamakan dirinya dengan dakwah salafiyah, dia berkewajiban untuk memiliki sifat-sifat tadi, mencontoh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan salafun salih. Ikhwanakumullah, a'azzakumullah, dakwah salafiyah dibangun di atas usul wa qawaid, dibangun di atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, kaidah-kaidah yang dari sana, barakallahu fikum, nampak keagungannya, nampak kemuliaannya, nampak kebenarannya, nampak hikmahnya, nampak rahmatnya, nampak maslahatnya, nampak kemanfaatannya untuk semua pihak. Di antara usul dakwah salafiyah, selain yang disebutkan tadi Alkitab Sunnah, kemudian yang kedua memahaminya dengan pemahaman salaful ummah dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, prinsip dakwah salafiyah ialah al-wasatiyah, at-tawassut fil umuri kulliha, memiliki sikap pertengahan, sikap yang adil dalam semua perkara, baik dalam perkara usuluddin, prinsip-prinsip pokok-pokok agama, atau dalam perkara-perkara ahkam, atau dalam perkara-perkara muamalah, prinsipnya adalah tawassut al-wasatiyah, pertengahan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya tentang umat ini, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikian akan menjadikan kalian wahai kaum muslimin ummatan wasata, umat yang pertengahan dan umat-umat yang lain. Begitu pula barakallahu fikum dari kalangan ahli sunnati wal jamaah salafiyin, wasatun bainal firqi kulliha, pertengahan di antara firqah-firqah yang ada. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Jawabus Sahih liman baddala din al-Masih, di bagian mukaddimah di juz yang pertama halaman 6 dan seterusnya, menjelaskan tentang prinsip ini, wasatiyah pada umat Islam. Beliau menyatakan qad khassallahu tabaraka wa ta'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi khasa'is mayyazahu Allah biha ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ja'ala lahu syir'atan wa minhaja أفضل شرعة وأكمل منهاج مبين كما جعل أمته خير أمة أخرجت للناس فهم يوفون 70 أمة هم خيرها وأكرمها على الله من جميع الأجناس هداهم الله بكتابه ورسوله لما اختلفوا فيه من الحق قبلهم wa ja'alahum wasatan adlan khiyara. Beliau mengatakan sungguh Allah telah mengkhususkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dengan beberapa kekhususan yang membedakan beliau dengan seluruh nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Allah menjadikan untuk beliau syariat dan manhaj, syariah yang paling afdal, manhaj yang jelas, yang nyata, yang paling sempurna. Sebagaimana Allah menjadikan umat Muhammad alaihissalatu wassalam kaum muslimin sebagai sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Mereka ini menggenapi atau melengkapi 70 umat muslimin yang terbaik, muslimin yang paling mulia, dia paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla dibandingkan dengan semua jenis-jenis umat-umat yang telah lalu. Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk kepada mereka dengan kitab sucinya, dengan rasulnya alaihi salatu wassalam dalam menghadapi perselisihan yang ada pada mereka sebelumnya. Dan Allah jadikan umat ini sebagai ummatan wasata, umat pertengahan, umat yang adil dan khiyara, umat yang adil dan yang terbaik. Kemudian beliau rahimahullahu taala menjelaskan poin-poinnya, menjelaskan pertengahan umat Islam dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya dalam sekian banyak bab, dalam perkara asmaul sifat, dalam perkara iman kepada para rasulnya, kitab sucinya, perintah, larangan, halal, haram, dan perkara-perkara yang lainnya. Umat Islam pertengahan antara al-Yahud wa Nasara. Allah mengatakan dalam firman-Nya, menerangkan secara global tentang kondisi kaum muslimin di akhir Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, menyebutkan doanya kaum muslimin, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami, beri kami hidayah kepada siratul mustaqim, siratul ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka ya Allah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang yang dimurkai, bukan pula yang sesat. Yang dimurkai al-Yahud, yang sesat Nasara. Siratul mustaqim, jalan yang lurus, kaum muslimin. Wasatun bainahuma, pertengahan antara al-Yahud wan Nasara, dalam semua hal. Begitu pula terkait dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah, Salafiyin, mereka juga wasatun, pertengahan di antara semua sekte-sekte sesat yang ada yang mengaku sebagai muslim. Disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa juz yang ketiga halaman 375, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan tentang Ahlus Sunnati wal Jamaah. Beliau mengatakan wa kadzalika fi sa'iri abwabis sunnah hum wasatun. Begitu pula dalam semua bab-bab sunnah, bab-bab prinsip-prinsip sunnah, hum wasatun, Ahlus Sunnah itu pertengahan. Li'annahum mutamassikuna bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa mattafaqa alaihi as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar wal ladzina tabi'uuhum bi ihsan. Ahlus Sunnah punya sikap pertengahan dikarenakan mereka berpegang teguh dengan kitabullah, dengan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam, dan yang disepakati oleh generasi yang terbaik umat ini dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar, dan dari kalangan orang-orang yang ikut dengan mereka dengan baik. Sambil wasatun bainal firaq, ayatnya disebutkan di dalam surat Al-An'am 153. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabilih. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, yang mustaqim. Fattabi'u, maka ikutilah dia. Wa la tattabi'u subul, dan kamu jangan mengikuti subul, dan kecil yang banyak, yang pendek-pendek, sebelah kanannya, sebelah kirinya. Fatafarraqa bikum an sabilih, sebab akan menceraikan kalian dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ditafsirkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan dari Imam Ahmad dalam musnadnya, wahuwa sahih, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Dia menceritakan Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah membuat garis lurus yang panjang di depan kami. Khattan mustaqima. Beliau mengatakan, hadza sabilullah, yang lurus ini, yang panjang lurus ini, jalannya Allah azza wa jalla. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian Rasulullah SAW bikin garis-garis banyak di sebelah kanannya dan sebelah kirinya. Beliau mengatakan, hadhihi subul, yang kanan kiri ini adalah subul, mutafarriqatum, yang tercerai-berai, yang berpecah belah. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Pada tiap-tiap jalan yang kecil, yang pendek ini tadi, ada setan yang menyuruh umat manusia kembali kepadanya. Lalu beliau membacakan ayat tadi. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabil. As-subul ditafsirkan oleh Mujahid rahimahullahu taala al-bid'a wasyubhat. Bid'ah, bid'ah dan syubhat, syubhat. Sehingga subul tadi, sebelah kanan, sebelah kiri, itu adalah subul bid'ah, subul syahwa'a asyubhat, jalan-jalan bid'ah, jalan-jalan syubhat. Maka siratul mustaqim yang panjang, yang lurus ini ya ikhwan, jalannya Allah, jalannya Rasul alaihi salatu wassalam dan salafuna salih. Yang sebelah kanan, yang sebelah kiri ini adalah jalannya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ahlul bid'ah, ahlus syubuhat, jalannya para syayatinul ins. Al-firaqud dhalah, sekte-sekte yang menyimpang, yang sesat, barakallahu fikum. Maka ahlus sunnah, salafiyin, salafuna salih, wasatun bainahuma. Pertengahan antara sekte kanan dan sekte kiri. Dan ini dalam semua bab yang ada. Barakallahu fikum. Saya dahulukan ini, dikarenakan nanti pada poin berikutnya akan kita rinci satu persatu prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan nanti akan kita lihat siapa yang sebelah kanannya, siapa pula yang sebelah kirinya. Karena kita na'azakumullah, di antara prinsip dakwah salafiyah, di antara prinsip dakwah salafiyah yang menunjukkan keagungannya, kemuliaannya, keindahannya, hikmahnya, ialah dakwah salafiyah adalah dakwah alal hikmah. Dakwah bil hikmah, dakwah bil rifqi wal lin. Dakwah salafiyah adalah dakwah, barakallahu fikum, yang dibangun di atas hikmah, yang dibangun di atas ar-rifq wal lin, kelembutan dan kesantunan. Barakallahu fikum. Ini perkara yang jelas dan maklum. Dikarenakan Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan Rasulnya demikian. Allah mengatakan dalam firman-Nya, memerintahkan Rasulnya alaihi salatu wasalam dalam perkara dakwah, "Ud'u ila sabili rabbika fil hikmah wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Berdakwahlah engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan cara hikmah. Itu perintah Allah kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, otomatis perintah Allah kepada para atba'un Nabi alaihi salatu wassalam. Otomatis dakwah Nabi itu dakwah hikmah. Otomatis dakwahnya salafun salih dakwah hikmah. Otomatis dakwah salafiyah ila yaumil qiyamah itu dakwah bil hikmah. Dakwah dengan penuh hikmah. Dikuatkan lagi dalam sekian banyak periwayatan-periwayatan di mana Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk memiliki akhlak yang begitu agung, yaitu akhlak ar-rifq wal-lin, kelembutan dan kesantunan. Disebutkan dalam Sahih Muslim, muat. Ada sekian ulang rupanya. Nah. Ada yang ada penceramah lagi. Dimatikan. Hah? Ayo, ada penceramah yang kedua. Jadi sendiri ya. Baik. Naam. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasul alaihi salatu wassalam berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, inna Allah rafiqun yuhibbur rifq." Wahai Aisyah, Allah itu zat yang maha rifqun, yang maha lembut, yang maha santun, mencintai kelembutan, kesantunan. Wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unf wa ma la yu'ti 'ala ghairihi. Dan Allah akan menganugerahkan pada sikap kelembutan dan santun ini apa-apa yang tidak Allah berikan pada sikap al-'unf, sikap yang kasar, dan yang tidak Allah berikan kepada perkara-perkara yang lain. Dengan rifqun walin, kelembutan dan kesantunan, Allah akan menganugerahkan sekian banyak perkara kebaikan. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya lagi, juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, inna Muslim, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana ولا ينزع من شيء إلا شانه. Sesungguhnya kelembutan, kesantunan itu tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan pasti akan mencoreknya. Ada kelembutan, ada keindahan. tidak ada rifqun walin, akan tercoreng-moreng, akan rusak segala sesuatunya. Juga dalam Sahih Muslim dari sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Man hurimar rifqa hurimal khair." Barang siapa yang diharamkan dari sifat rifqun, kesantunan, kelembutan, hurimal khair, dia akan diharamkan dari semua perkara kebaikan. Bayangkan, barang siapa yang diharamkan dari sifat rifqun ini tadi, dia akan diharamkan dari semua perkara kebaikan. Tidak ada baiknya orang yang tidak punya sifat rifqun walin. Barakallahu fikum. Maka ketika ada orang yang memiliki kelembutan, kesantunan, hikmah dalam cara dakwahnya, maka akan berbuah keindahan, berbuah kebaikan-kebaikan dunia dan kebaikan-kebaikan akhirat nanti. Ini semuanya sabda Rasul. Maka begitu pula dalam perkara dakwah, dakwah salafiyah menerapkan yang seperti ini. Dakwah dengan hikmah, dakwah dengan rifqun walin. Barakallahu fikum. Namun perlu diingat, jangan ada yang punya pemahaman yang namanya hikmah, yang namanya rifqun itu adalah dakwah yang adem-adem, ayem-ayem saja. Jangan ada yang punya pemahaman dakwah bil hikmah itu adalah dakwah tanpa ada hambatan dan rintangan. Atau memahami dakwah yang umum-umum saja. Dakwah yang bias-bias. Dakwah yang tidak jelas. Dakwah yang sedikit pun tidak boleh membicarakan orang atau sekte, kelompok atau pemahaman. Ini pemahaman hikmahnya Ahlu Tamyiz. Disebutkan oleh Al-Munawi, Abdurrauf Al-Munawi, dalam bukunya Faidhul Qadir, ketika menerangkan hadis di atas yang saya bacakan, menukil ucapan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau bertanya kepada para murid-muridnya, "Tadruna marifq?" Tahukah kalian apa rifqun itu? Mereka mengatakan, "Jelaskan wahai Imam." Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah menyatakan, "Antada'al umura fi mawadhi'iha, asyiddatu fi mawdhi'iha, wal-linu fi mawdhi'ih." Yang namanya rifqun itu ialah engkau meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, sesuai dengan bimbingan syariah, sesuai dengan bimbingan Alkitab, sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Letakkan segala sesuatu pada tempatnya, sikap tegas di tempatnya, sikap yang halus dan lembut pada tempatnya. Itu namanya rifqun walin. Para ulama kita semuanya sepakat, hukum asal yang namanya dakwah itu ialah rifqun walin, dengan kelembutan, dengan kesantunan, dengan lunak. Barakallahu fikum. Tetapi barakallahu fikum, itu pada tempatnya, pada waktunya, untuk orang-orang yang memang layak mendapatkannya, dari kalangan orang-orang awamun nas, orang-orang awam yang enggak banyak mengerti tentang perkara agama, orang-orang yang jahil tapi cinta kebenaran, atau orang-orang yang mengalami sebuah kondisi bergeraknya sebuah jiwa yang membuat dia gak bisa berpikir sehat, disikapi dengan kelembutan. Contoh seperti yang disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, dia menceritakan datang seorang pemuda syabun, datang seorang pemuda kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sambil menyatakan, "I'dhanni fi zina Ya Rasulullah, izinli fi zina. Izinkan aku untuk berzina ya Rasulullah. Ini sebuah pernyataan yang besar. Zina itu haram. Ya. Betul. Semua orang ngerti yang namanya zina itu haram. Dosa besar yang paling besar. Kok tiba-tiba ada pemuda datang kepada Rasul. Minta izin. Berzina. Idzan li zina. Ini kan ucapan yang begitu mungkar. Beliau faham. Yang mengucapkan itu anak muda. Terjadi gejolak yang begitu dahsyat dalam jiwanya, dalam hatinya, yang membuat dia tidak bisa berpikir dengan sehat. Terkalahkan oleh dorongan syahwatnya. Daripada mending minta izin. Ambil. Ya Rasulullah, izin li bizina. Para sahabat reaksi. Mereka mengatakan, mah. Begitu. Tahan. Dim, omong apa ini? Ucapan yang mungkar. Tapi Rasulullah SAW hanya mengatakan, udnuh. Mendekat. Udnuh. Mendekat. Sampai betul-betul di hadapan Rasulullah SAW. Kira-kira mau diapakan ya? Seandainya ada seorang yang abiki-abiki ini tiba-tiba ngomong begitu, ikhwan-ikhwan yang lainnya sudah pada mencak-mencak, marah-marah. Ustadznya manggil kamu sini. Itu kira-kira maju ke depan dalam keadaan ketakutan yang begitu ya? Mau diapakan sama ustadz? Sini. Mendekat sampai di depannya Rasul SAW. Mau diapakan ya? Mungkin kalau yang di zaman sekarang ini disekolahkan. Gitu bahasanya, disekolahkan aja. Allahul musta'an. Rasul enggak demikian. Beliau tidak mencaci maki pemuda itu. Tidak pula mendampratnya, apalagi mukul, apalagi mengucapkan kata-kata kotor di sapi-sapi barangkali. Kayak gayanya panglima dulu. Nah, Rasul hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan bertubi-tubi yang menyadarkan pemuda itu. Rasul menyatakan, atuhibbu li ummik, apa kamu suka zina itu menimpa ibu? Langsung spontan bereaksi, la ya Rasulullah, enggak, saya enggak mau ya Rasulullah menimpa ibuku. Walan nasu yuhibbunahu li ummih, orang-orang juga enggak mau menimpa ibu mereka. Atuhibbu li ibnati, apa kamu suka itu menimpa putri kamu? La ya Rasulullah. Walan nasu yuhibbunahu li ibnatihim. Orang-orang juga tidak mau itu menimpa putri mereka. Sebutkan orang-orang dekatnya dia. Apakah kamu suka itu menimpa saudarimu, amehmu, kholehmu? Dia mengatakan, la ya Rasulullah. Orang-orang juga tidak mau itu menimpa kerabat-kerabat dekatmu. Sadar itu pemuda. Betapa kejinya. Betapa kotornya. Betapa jeleknya yang namanya perzinahan. Maka Rasulullah kemudian menepuk dadanya. Sambil mengatakan, Allahumma ghfir dzambahu. Wa tahhir qalbahu. Wa hafsin farjahu. Ya Allah, ampuni dosa pemuda ini. Sucikan hatinya dan jaga kemaluannya. Katanya Abu Umam Al-Bahili radhiyallahu an, semenjak itu tidak ada sesuatu pun yang lebih dibenci pemuda ini selain zina. Jadi sangat benci dengan yang namanya zina ketika itu. Masuk bil hikmah. Rifkun wali, dikarenakan orangnya layak dan pas mendapatkan dosa macam itu. Lembut santun. Itu dakwanya Ahlus Sunnah. Belum lagi kisahnya Arab Badui yang kencing di masjid. Ma'ruf. Kisahnya sebagian sahabat yang bicara dalam sholatnya. Ma'ruf. Telah banyak hal. Ar-Rasul dengan secara real, dengan perbuatannya mencontohkan sikap rifqun wali pada tempatan orang. Tetapi ketika akhlak yang mulia semacam ini tidak lagi berlaku, sudah kita berikan kelembutan, kesantunan dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus, ternyata tidak kunjung sadar itu orang, ternyata masih dalam kesalahannya, bahkan penyimpangan-penyimpangannya. Tidak mempan lagi yang namanya rifqun wali, maka harus berpindah kepada kepada asyiddah, sikap tegas kepada dia. Syiddah itu jangan dimaknakan caci maki, jangan dimaknakan celaan, damratan dan umpatan-umpatan. Syiddah itu sikap tegas, mauqifun sharih, sikap yang tegas yang nyata. Bayanul haq, menerangkan hak adalah hak, batil atau perkara batil, bi uslubin al, dengan uslub cara yang begitu tinggi. Itu perkara yang menyimpang. Kayak wong Solo gitu. Nah, ya gak jadi. Gak mampang. Harus tegas. Hada khotak. Hada munkar. Hada bi'ah. Hada syirik. Hada kufur. Hada dolar. Tegas dengan adilahnya. Gak mampang. Harus ke situ. Gak kemudian lembut terus. Nasihati ya akhi. Sudah. Lagi ya akhi. Lagi ya akhi. Sudah. Teruskan ya akhi. Sudah. Dari mulai awal, tengah, akhir. Sudah. Ya, cari orang yang lainnya ya akhi. Siapa yang mau yang ini? Coba fulan suruh menasihati dia. Sudah. Lagi ya akhi. Sudah. Lagi ya akhi. Sampai kapan? Ahlu tamyi al-mukhadzilah, mereka tidak punya batas dalam perkara semacam. Lembut terus, selalu mengerjakan rifqun waliin, rifqun waliin, rifqun waliin, sampai ketika mensikapi orang-orang yang jelas-jelas nyata penyimpangannya, mubtadi, rifqun waliin, rifqun waliin, dinasihati dulu. Ada al-takhdhil. Ahlus Sunnah enggak seperti itu. Ah, pindah. Lembut-lembut enggak bisa. Rifqun-rifqun tidak bisa. Hikmah-hikmah tidak bisa. Pindah kepada syiddah. Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Di dalam kitab beliau. Bayan ma fi nasihati Ibrahim. Ar-Ruhaili min al-khalali wal-ikhlal. Di halaman. Di halaman yang ke-23. Saya membacakan dan menyebutkan penjelasan Ibrahim Ruhaili yang menjelaskan tentang dakwah sunnah, dakwah salafiyah dengan lemah lembut santun. Dikasih tanbih sama Syekh Rafi. Kata beliau, hafizahullahu ta'ala, innal lina warifqa wassabra la umurun muhimmatun jidda wala siyama fi majali da'wati ila Allah. Sesungguhnya kelembutan, kesantunan, kesabaran sungguh merupakan perkara-perkara yang sangat penting, terutama pada makam dakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Lakin ini Ahlus Sunnah ya ikhwan. Lakin tetapi baqiya 'alaika amrun akhar, menyisakan satu perkara lain yang harus kamu jelaskan. Wahuwa, yaitu idza lam tujdi hadhihi al-akhlaqul 'azimah 'inda ba'd ahli al-batil min al-kuffar wa ghairihim, fashiddatu takunu hina idzin hiya al-hil wa fiha al-hazm wa ibrazu quwwatil haqq. Tinggal satu lagi, sampaikan juga. Yaitu apabila akhlak-akhlak yang mulia ini enggak ada manfaatnya, lembut enggak manfaat, rifkun enggak manfaat, disabar-sabari enggak manfaat. Ketika sudah tidak ada lagi manfaatnya pada sebagian ahlul batil, entah dari kalangan orang-orang kafir ataupun selain orang kafir, maka sikap syiddah, sikap ketegasan ketika itu sebagai solusinya. Padanya ada ketegasan sikap dan menampilkan kekuatan al-haq. Tampil, jelaskan kepada umat tentang penyimpangan fulan. Jelaskan kepada umat tentang sesatnya pemahaman alam. Entah itu fulan, entah pemahamannya, entah sektinya, kelompoknya, gerakannya, dakwahnya, mahatnya, yayasannya, lembaganya. Terangkan kepada umat. Itu namanya syiddatun fi maudhi'iha. Terlalu banyak ayat Al-Quran dan juga hadisnya Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang prinsip ketegasan pada waktunya. Itulah ahlus sunnah barakallahu fikum. Naam. Yang sangat disayangkan ikhwanatina azakumullah, ketika ahlus sunnah wal jamaah berpindah kepada prinsip asyiddah, kepada prinsip at-tahdhir, kepada prinsip al-hajr terkait dengan pihak-pihak tertentu, yang sangat disayangkan di sana ada pihak pihak yang tidak terima ahlul batil itu dibantah. Tidak terima ahlul dalal, orang-orang yang sesat yang menyimpang itu dibantah. Ada pihak-pihak yang menuduh, menuduh ahlus sunnah wal jamaah yang menerangkan penyimpangan-penyimpangan yang ada, menuduh ahlus sunnah sebagai orang yang mutasyaddid, kaku. Menuduh ahlus sunnah sebagai orang yang tidak punya hikmah. Jamaah tahdhir, jamaah tabdi, jamaah hajr. Bahkan dituduh sebagai haddadiyah. Di saat yang sama, orang-orang yang menyimpang itu dibela, dihormati, dimuliakan, disanjung, diberikan loyalitas, bangga bersama dengan mereka, makan bareng dengan mereka, foto bareng dengan mereka. Bangga. Allahul musta'an. Hadza tamyiz. Itu merupakan tindakannya sekte-sekte yang mukhadzilah al-mumayyi'ah yang sekarang ini ditukangi oleh Ali Hasan Al-Halabi dan Ibrahim Ar-Ruhaili dan konco-konconya. Di Indonesia ini yang menukanginya adalah Dzulqarnain As-Sanusi dan kawan-kawannya. Barakallahu fiik. Ini harus sunnah. Rifkun wali. Itu lembut pada waktunya, syiddah pada waktunya. Dakwah harus sunnah. Hakada dakwah harus sunnah. Barakallahu fiik. Di antara bentuk hikmah pada dakwah salafiyah, barakallahu fikum, ialah dakwahnya di atas basirah. Itu jelas. Di atas ilmu. Ala basiratin ana wa manittaba'ani. Di antara bentuk hikmahnya ialah al-hilm wa ta'anni. Memiliki sikap hilm dan ta'anni. Al-hilm itu barakallahu fikum at-ta'aqqul fil umur, mencerna segala sesuatu. At-ta'anni itu tasabbut, berhati-hati, meng-cross-check semua keadaan yang ada, dikodok masak-masak semua yang ada, baru kemudian mereka menjelaskan sesuai dengan porsinya, dengan keadaannya, dengan ilmiah, dengan dasar kitab sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Terutama pada masa-masa fitnah, di masa-masa penuh dengan kesamaran dan segala macamnya. Dan itu yang dinamakan dengan tu'adah. Dinamakan dengan tu'adah. Al-Imam Ibn Abi Syaibah rahimahullah dalam musannafnya meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Dia berkata, innaha satakunu hanatun wa umurun mustabihat. Akan ada nanti perkara-perkara yang ribut, yang ramai, yang chaos, dan perkara-perkara yang samar belum jelas. Fa'alaika bittu'adah, maka wajib atas kamu untuk memiliki sikap tu'adah. Tidak terburu-buru, dipikir dulu, dicek dulu semua berita-berita yang ada. Tadabbur ta'anni tu'adah. Beliau mengatakan fatakuna tabi'an fil khair, kamu menjadi orang yang mengikuti, hanya sekedar mengikuti, tapi dalam perkara kebaikan. Khairun min antakuna ra'san bisyar, itu lebih baik daripada kamu sebagai tokoh, sebagai kepala, orang pertama, tapi dalam perkara kejelekan. Sehingga ahlus sunnah ta'ani, tathabut, hilm, ta'akul. Juga Rasulullah SAW, beliau juga bersabda dalam hadis yang masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan kata-kata yang baik atau dia diam. Sehingga ahlus sunnati wal jamaah tidak berbicara kecuali mereka yakin ucapan mereka itu barakallahu fikum ucapan yang hak, niatnya ikhlas lillahi ta'ala, ucapannya hak, dibangun di atas dasar Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, dan mengandung kemaslahatan yang jauh lebih besar daripada diam. Barakallahu fikum. Nah, ini diantara bentuk-bentuk hikmahnya ahlu sunnah dalam perkara dakwah ilallah. Bentuk yang lainnya barakallahu fikum adalah ahlu sunnah wal jamaah telah menyampaikan segala sesuatu itu mempertimbangkan al-masalih wal-mafasid, mempertimbangkan al-masalih wal-mafasid. Maslahat dan mudaratnya barakallahu fikum. Di antaranya al-sunnati wal jamaah membedakan antara majalis ammah dan majalis khasah. Majlis umum dan majlis khusus. Ketika para majalis ammah, majalis-majalis yang umum barakallahu fikum yang dihadiri semua kalangan, yang awam, yang baru belajar, talabul ilm dan yang lain-lainnya, mereka tidak menyampaikan perkara-perkara yang sifatnya intern. Mereka menyampaikan ilmu, menyampaikan dalil, Alkitab, Wasunnah dengan pemahaman salaful ummah. Perkara-perkara yang intern yang sifatnya berlaku hanya untuk kalangan du'at ilallah, kalangan para masyayikh dan para ulama, tidak mereka sampaikan. Tidak mereka sampaikan. Ketika di majlis khasah, di majlis yang sifatnya khusus barakallahu fikum, maka mereka membicarakan segala sesuatunya di hadapan para ulama, di hadapan para masyayikh, di hadapan para du'at, di hadapan para asatidz al-uqala yang akil-akil dibedakan. Sehingga umat diberi yang matang, diberi yang jelas ayat, hadis dan keterangan para ulama una barakallahu. Ini pertimbangan al-masalih wal-mafasid. Barakallahu fikum. Juga fa'anti na'zakumullah dan bentuknya ialah al-sunnati wal jama'ah barakallahu fikum membedakan antara al-umur al-wadihah al-jaliyah, perkara-perkara yang jelas, yang gamblang, yang diketahui semua orang, dengan al-umur al-khafiyah, perkara-perkara yang sifatnya khafi, yang samar. Ketika perkaranya jali, perkaranya sangat jelas dan gamblang, Semua orang tahu, ulama jelas tahu, thalabul ilm juga tahu, bahkan kebanyakan orang-orang awam juga tahu. Mereka bicara. Yang bicara para masyayikh dan para ulama, yang bicara thalabul ilm, semua kaum muslim yang punya kemampuan. Itu umur jeliyah. Sementara dalam perkara-perkara masih samar, tersamarkan warakallahu fikum yang belum jelas. Maka yang berbicara adalah para ulama. Thullabul ilm al-sunnati wal jamaah menanti dan menunggu bagaimana kibar ulama menyampaikannya, menjelaskannya, menjabarkannya dengan argumentasinya. Ketika turun keterangannya para ulama, maka al-sunnah pun ikut dengan mereka. Al-barakatu ma'a kabirikum, barakatu bersama dengan orang-orang besar kalian. Barakallahu fi. Sehingga ahlu sunnah tidak pernah masuk dan terlibat dalam perkara yang masih tersamarkan sampai ada keterangan dari para ulama. Tapi ketika sudah jelas perkara-perkaranya, maka mereka bicara dengan tanpa harus menyampaikannya kepada para ulama. Barakallahu fi. Terkait dengan masalah fitnah-fitnah yang telah ma'rufah, yang telah berlalu, yang telah lewat dari kalangan Jahmiyah, Rafidah, Sufiyah, Khawarij, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Ikhwaniyah, Tablighiyah, Jamaah Hizbut Tahrir dan segala macam yang telah ma'ruf di kalangan kaum muslimin, penyimpangan-penyimpangannya bicara. Barakallahu fiik. Ketika muncul fitnah di tengah-tengah salafiyin yang masih belum jelas perkaranya, menanti bagaimana para ulama berbicara. Sampaikan semuanya pada para ulama kibar yang betul mengumpuli dengan perkara semacam ini, yang mengerti betul terkait dengan perkara-perkara semacam ini kepada mereka. Begitu mereka bicara, menjelaskan, menerangkan terkait dengan itu semuanya dan menjadi gamblang, maka ahlu sunnah pun ikut dengan para ulamanya. Al-barakatu ma'akadir. Sehingga tidak bicara kecuali dengan ilmu, tidak membantah melainkan dengan ilmu, dan tidak berjalan melainkan dengan ilmu dan di belakangnya para ulama. Itu adalah ahlu sunnah. I'tibarul masalih wal mafasid. Barakallahu fikum. Ikhwanul Muslimin, a'azakumullah. Di antara prinsip dakwah salafiyah, dan itu menjadi ciri khas mereka, ialah prinsip al-wala'u wal-bara'. Prinsip al-wala'u wal-bara'. Berwala kepada ahlu sunnah salafiyin, barak kepada al-kuffar, al-musyrikin, al-mubtadi'ah, orang-orang yang menyimpang, al-munharifin, ahlu syubah. Al-wala wal-barak. Di antara bentuk al-wala wal-barak yang diterapkan oleh ahlu sunnah dalam dakwahnya, ialah prinsip ingkarul munkar, mengingkari perkara-perkara yang munkar dengan segala macam dan bentuknya dan orang-orangnya. Di antara bentuk ingkarul munkar yang dilaksanakan, dilakukan oleh salafiyin al-sunnah dalam dakwahnya adalah prinsip tahdzir. Memperingatkan kaum muslimin dari bahaya orang-orang yang menyimpang, dari bahayanya ahlul bid'ah, dari bahayanya orang-orang yang sesat, barakallahu fikum. Bukan sebarang orang. Ini kunantina azakumullah merupakan prinsip mendasar yang disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam Rasulullah dalam sabdanya, dan ditunjukkan secara amaliyah langsung oleh salafun salih rahimahumullahu ta'ala jami'an. Dalam banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kaum kufar. Dalam banyak ayat Allah bicara panjang lebar tentang kaum munafikin dengan sifat-sifatnya satu persatu. Wa minhum, wa minhum, wa minhum, wa minhum. Bahkan di dalam beberapa ayat ada perintah untuk bersikap tegas, menjauh, menghajar orang-orang yang menyimpang. Di antaranya disebutkan di dalam An-Nisa ayat yang ke-140. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian dalam Alkitab, apabila kamu mendengar kitab Allah dikufuri, diolok-olok, fala taq'udu ma'ahum, maka kamu jangan duduk-duduk bersama dengan mereka hingga mereka memperbincangkan yang lainnya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Battah Al-Ukbari dalam Kitabul Ibanah dari Abdullah bin Aun rahimahullah menyatakan, kana Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala yara anna asra'an nasi riddatan ahlul ahwa wa kana yara anna hadihil ayah unzilat fihim. Dulu Muhammad bin Sirin rahimahullah berpandangan orang yang paling cepat murtad itu ahlul ahwa, dan beliau berpandangan ayat ini turun terkait dengan mereka, turun terkait dengan yang namanya ashabul ahwa'i wal bidah. Dan juga ayat yang kedua di Al-An'am ayat yang ke-68 Allah menyatakan, wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi wa imma yunsiyannaka asy-syaitaanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil dzalimin. Kalau kamu melihat orang-orang yang memperbincangkan dengan jelek, dengan batil ayat-ayat kami, maka berpalinglah kamu dari mereka, sehingga mereka memperbincangkan pembicaraan yang lain. Dan apabila setan mau melupakan kamu, kamu jangan lagi duduk-duduk bersama dengan kaum yang zalim setelah peringatan ini. Ini dua ayat yang dipahami oleh salafun salih turun berkenaan tentang ashabul ahwa'i wal bidah. Tidak boleh duduk dengan mereka dan wajib berpaling dari mereka, menjauh dari mereka, mentahdir mereka. Terkait dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Dan yang paling masyhur, yang paling ma'ruf adalah sabda-sabda Rasul terkait dengan khawarij. Semua orang tahu bagaimana sabda terkait dengan khawarij. Mutawatir ma'nawi. Bagaimana Rasulullah SAW mensikapi mereka, mensikapi mereka dengan sifat yang sangat nyata, yang sangat jelas, yang sangat gamblang. Dirinci oleh beliau terkait dengan mereka semua. Dan bagaimana beliau dengan tegasnya, dengan kerasnya memperingatkan kaum muslimin dari yang namanya khawarij. Tidak pernah Rasul mengucapkan kalimat yang begitu tegas, yang begitu keras, melebihi kalamnya beliau terkait dengan sekte khawarij. Dikatakan seperti kila benar, kila benar, kila benar. Perkara yang sangat parah. Itu prinsip tahdir, prinsip hajar yang diterapkan oleh Allah dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu merupakan prinsipnya halus sunnati wal jamaah. Adapun dari kalangan salaf sangat banyak. Mereka memperingatkan kaum muslimin dari ahlul bid'ah secara umum, pemahaman mereka secara umum, bahkan memperingatkan ahlu sunnah kaum muslimin dari orang-orang tertentu, dari kalangan orang-orang yang menyimpang. Semuanya ada akarnya. Semuanya ada akarnya. Ma'ruf dan masyhur barakallahu fikum dalam perkara semacam ini. Dan banyak dimuat oleh Ibn Battah Al-Ukbari rahimahullah dalam bukunya Al-Ibanah. Dan juga dikumpulkan dalam sebuah risalah oleh Asy-Syeikh Harith Al-Dhafiri yang di buku beliau berjudul Ijba'ul Ulama alal Hajar wa Tahdhir min Ahli al-Ahwa. Dan beliau bahkan menjelaskan barakallahu fikum sikap tahdhir ini, mentahdhir umat dari bahaya ashabul ahwa'i wal bid'ah, itu merupakan manqabah, merupakan keutamaan, merupakan keistimewaan bagi pelakunya. Barakallahu fikum. Dari kalangan dulu sampai sekarang ini, ikhwan fillah azakumullah, barakallahu fikum. Ada perkara yang wadah. Sehingga tahdhir, hajar itu diperuntukkan untuk orang-orang tertentu yang menyimpang, yang sesat, yang jauh dari siratal mustaqim, yang enggak mau menerima nasihat, yang mujadil dan segala macamnya, disikapi dengan sikap yang tegas, al-hajar wa tahdhir. Barakallahu fikum. Ini prinsipnya ahlu sunnati wal jamaah barakallahu fikum. Naam. Isklum itu ya. Wa ila terlalu banyak ikhwan fillah azakumullah prinsip-prinsip dakwah salafiyah yang semuanya dibangun di atas dasar Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah, memiliki usul wa qawaid azimah, prinsip-prinsip dasar-dasar kaidah-kaidah yang begitu jelas, yang begitu mulia, yang begitu agung, dikarenakan memang dakwah salafiyah adalah dakwahnya Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, dakwahnya para sahabat dan para tabi'in dan para tabi'in, kepanjangan dakwah mereka semua sampai yaumul qiyamah. Maka dakwah salafiyah itu dakwah yang rahmah, dakwah yang hikmah, dakwah yang rifqun walid, dakwah yang mempertimbangkan maslahat dan mafsadah ila akhirih. Barakallahu fikum. Naam. Khanam bin a'zakumullah, di zaman sekarang ini dakwah salafiyah dihadapkan pada pihak-pihak yang terang-terangan menyatakan permusuhannya terhadap dakwah salafiyah. Pihak-pihak yang fitnah mereka jauh lebih besar, jauh lebih agung, jauh lebih dahsyat daripada ahlul bid'ah masa lalu. Dikarenakan pihak-pihak ini tadi, mereka mengaku sebagai ahlu sunnah, mengaku sebagai salafiyun, mengaku dakwah mereka dakwah salafiyah, tetapi mereka adalah dakwah yang menyimpang. Barakallahu fikum, dan memerangi dakwah salafiyah yang sesungguhnya. Ada dua pihak. Ada dua pihak, barakallahu fikum, yang selalu menjadi penghalang, selalu menjadi duri, selalu menjadi pengganggu, selalu menjadi penggembos dakwah salafiyah dimanapun mereka berada. Yang pertama ialah dari kalangan ahlu tamyi' al-mukhadzilah, yang sejarahnya dimulai dari kalangan ikhwanul muslimin, disusul dengan sururiyin, disusul lagi dengan halabiyin, disusul lagi dengan ruhailiyin, dan yang bersama dengan mereka. Barakallahu fikum. Dan rata-rata yang menyimpang di zaman sekarang ini dalam bentuk semacam ini kembalinya kepada pemahaman mereka semua. Yang di Indonesia ini terkait dengan Dzulqarnain dan kawan-kawannya, larinya ke sana. Yang di Yaman yang terkait dengan yang di Ma'bar, yang di Fius, dan kebanyakan masyayikhul Yaman di sana, larinya ke sana. Barakallahu fikum. Ini pembahasannya di lain pembahasan. Yang kedua, barakallahu fikum, yang juga menjadi duri, menjadi penghalang, yang bahkan mencoreng-moreng muka dakwah salafiyah, adalah pihak yang menamakan dirinya sebagai salafiyin, tapi mereka adalah haddadiyun, sekte haddadiyah, sekte haddadiyah, orangnya haddadi, jamaknya haddadiyun. Barakallahu fikum. Mereka sama ahli sunnah sepakat terkait dengan bab tahdzir pada umumnya. Tapi ternyata barakallahu fikum, haddadiyah ini memiliki usul wa qawaid batilah. Barakallahu fikum. Yang ternyata ujung-ujungnya yang mereka jadikan sebagai sasaran bidik adalah ahlu sunnati wal jama'ah salafiyin. Haddadiyah barakallahu fikum dibentuk oleh seseorang yang bernama Abu Abdullah Mahmud Al-Haddad Al-Misri, Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala war'a. Ditanya dan disebutkan dalam Majmu' Kutub wa Rasail wa Fatawa Syekh Rabi di juz yang ke-14 halaman 546, beliau ditanya, mal farqu bainal haddadiyah was salafiyah, Apa perbedaan antara Haddadiyah dan Salafiyah? Wa kaifa nufarriqu bainahuma? Bagaimana kita bisa membedakan antara kedua dakwah ini? Jelas pertanyaannya. Jawaban beliau barakallahu fikum, al-farqu bainahuma, perbedaan antara keduanya ialah annal haddadiyyin qadahum rajulun sahibu hawa, sahibu hasad wa bughd wa ihtiqarin lil ulama. Haddadiyyin itu dituntun, dipimpin oleh sosok laki-laki sahibu hawa, pengikut hawa nafsu, sosok laki-laki yang hasad kepada para ulama, yang melecehkan, merendahkan para ulama ahli sunnah. Dia dulu hidupnya di Mesir sebelum datang ke negeri ini, Mamlaka. Semasa di Mesir dia ma'ruf bita'an fil ulama wal isra ilaihim, dikenal sebagai orang yang suka menikam para ulama, mencela para ulama sunnah, dan berbuat jelek kepada ulama sunnah. Ketika datang ke kota Riyadh dan dia mukim di sana selama 7 tahun. Saya menerjemahkan kalau ini Syekh Rabi, biar cepat. Ketika datang di kota Riyadh dan dia tinggal di sana selama 7 tahun, tidak pernah berjumpa dengan Syekh bin Baz. Tidak pernah menjumpai atau menemui Syekh bin Baz. Tidak pula Syekh Shalih Fauzan atau Syekh At-Tawajiri atau seorang pun dari kalangan ulama sunnah. Abadan. Tidak pernah mengambil ilmu sedikit pun dari ulama-ulama tadi. Lishiddati hiddih. Dikarenakan permusuhannya, kedengkian yang begitu besar pada mereka. Wa kibrihi wasti'la'ih. Dan dikarenakan sombongnya dia. Dan merasa tinggi di atas ulama-ulama tadi. Bayangkan 7 tahun di Riyadh. Tidak pernah menemui ulama sunnah. Tidak pernah belajar kepada ulama sunnah. Dipertanyakan sama Syekh. Ngaku salafi, ngaku ahlu sunnah di kota Riyadh, tempatnya lajnah da'imah hay'ah kibarul ulama di masa Syekh bin Baz dan yang lain-lainnya, kok tidak nongol di majlis mereka? Dipertanyakan salafiyahnya. Tinggal di Mekah di masa hidup Syekh bin Hadi di Mekah juga, ngakunya salafi, ngakunya sunni, tapi tidak pernah nongol di majlisnya para ulama kibar di Mekah. Dipertanyakan kesalahiannya. Barakallahu fikum. Kembali ke sini. Kata beliau, kemudian setelah itu dia datang ke kota Madinah. Ternyata untuk maksud tertentu, yaitu itharatul fitan, untuk membuat fitnah di kota Madinah. Awal mula dia datang nampak mutamaskin, menampilkan orang yang miskin, artinya orang yang tawadhu, orang yang lembut, orang yang halus, menyembunyikan keadaan dirinya, sampai berhasil mendapatkan tazkiyah, rekomendasi dari ulama-ulama Madinah. Dapat. Kemudian dia mengumpulkan orang-orang awam, orang-orang yang enggak jelas pemahamannya di sekitar dia. Taklim, mengadakan taklim di pemuda-pemuda tadi dan segala macamnya, memberikan doktrin-doktrin pada pemuda-pemuda tadi, kepada para madu'-madu'nya, tanpa disadari oleh para ulama Madinah, ternyata sudah muncul thawrah. Semacam kayak revolusi jihad gitu ya. Perang melawan para ulama Madinah dan ulama Mamlakah, bahkan ulama sunnah di semua tempat, bukan ulama Mamlakah saja. Bahkan menyatakan perang, menyeberang ulama salaf, perang pemikiran melawan Syekh Jamilur Rahman yang telah wafat, mentaan beliau, mencela beliau pada telah wafat. Barakallahu fikum. Maka mereka ini, kata beliau, al-haddadiyun adalah orang-orang yang membuat kerusakan, membuat kehebohan, perang melawan ahlu sunnah, melawan manhaj ahlu sunnah. Kami sudah menasihati mereka. Saya sungguh demi Allah telah menasihati mereka. Aku bersikap lembut kepada mereka. aku dan Niqas dialog dengan mereka dengan adab yang begitu tinggi. Siapa tahu mereka mau kembali, mau rujuk. Kita tidak ingin fitnah demi Allah. Ternyata mereka enggan, yang mereka inginkan adalah perang, fitnah. Maka mereka pun mulai mengucapkan kata-kata yang jelek, kata-kata yang kotor. Mereka menikam Ahlus Sunnah wal Jamaah, menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah, hadza kadzdzab, hadza fajir. Ini Ahlus Sunnah yang dikatakan demikian, hadza kadza, hadza kadza. Dan mulai mereka menikam Al-Hafidz Ibnu Hajar, menikam Al-Imam Syaukani rahimahullah. Jadi kan sebagai tangga untuk menjatuhkan semua para ulama. Makanya mereka membuat fitnah, menyibukkan salafiyin yang dengan fitnah yang tiada duanya. Inilah ada dia. Kali pertama mereka tikam adalah Ibnu Hajar, An-Nawawi, dan segala macamnya. Bahkan di antara mereka yang menfatwakan membakar Fathul Bari. Bahkan diinformasikan ada yang sudah membakar Fathul Bari. Dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Wahdah. Ini haddadiyah. Min abrazi alamatihim. Di antara alamat dan ciri-ciri mereka yang paling jelas. Barakallahu fikum ialah. Bughdhuhum lil ulama. Bencinya mereka yang sangat kepada para ulama sunnah, ulama ahlu sunnah. Tidak ada seorang alim pun, syekh pun di masa itu, di masa ini. Melainkan dikasih jatah sama mereka, dicela, dijatuhkan, dilecehkan, direndahkan dari mereka semua. Mas mata-mata Ibnu Hajar, atau Nawawi, atau Syaukani. Bahkan ulama-ulama masa ini. Syekhul Albani. Dan juga masa yang masih hidup sekarang ini, yang di Madinah, yang di Mekah, semuanya kena. Syekh Mukbil, Syekh Rabi, Syekh Al-Abbad, semuanya dihantam sama mereka semua. Barakallahu fikum. Naam. Katanya Syekh, famin simahum, di antara ciri-ciri mereka ialah al-kadzib, dusta, al-fujur, keji, wa bughdul ulama, membenci para ulama sunnah. Wa muhawalatu isqatihim, upaya untuk menjatuhkan para ulama sunnah. Al-kibr, sombong. Al-istighfar, melecehkan, merendahkan para ulama. Sampai ada di kalangan orang-orang hadadiyah yang dulu itu, yang lama ikhwan, yang mengatakan wajib atas alim fulan, alim fulan, alim fulan dari kalangan kibar ulama, wajib atas mereka datang kepada Ummu Abdillah, yaitu istrinya Al-Haddad. Mereka mestinya bersumpah di hadapannya Ummu Abdillah untuk mengambil ilmu dari dia. Saya akan ulama kibar, mamlakah dan luar mamlakah, dilecehkan. Mestinya taklim lagi di sama Ummu Abdillah itu. Istrinya Al-Haddad. Mereka merecehkan, merendahkan, menyatakan jahil para ulama kibar pada masanya. Barakallahu fikum. Naam. Ini di antara ciri-ciri yang ada pada mereka. Barakallahu fikum. Wa min sifatihim aidha, termasuk sifatnya mereka juga, kata Syekh, ada mutarahum, tidak mau mendoakan rahmat rahimahullah kepada ulama terdahulu seperti Ibnu Hajar, An-Nawawi, Syaukani dan segala macamnya. Kalau engkau mendoakan rahmat untuk orang-orang ini, Ibnu Hajar, Nawawi, Syaukani, mereka langsung mengatakan anta mubtadi. Kalau kamu mengatakan Hafidz Ibnu Hajar, kamu mubtadi. Nah, kalau kamu katakan ya beliau punya pemahaman Asy'ariyah, anta mubtadi. Kul, katakan dia mubtadi. Jangan mengatakan punya pemahaman Asy'ariyah, mubtadi. Di antara ciri-ciri mereka haddadiyah. Ciri-ciri ini kan nanti na'azakumullah barakallahu fikum, yang kemudian menyebar luas menjadi perkara yang sangat ma'ruf di kalangan kaum muslimin, di kalangan ahlu sunnah salafiyin. Di antara ciri-ciri haddadiyah begitu menonjol ialah mereka bermudah-mudahan untuk menyatakan mubtadi kepada siapa saja yang menyalahi mereka, yang tidak sesuai dengan selera hawa nafsu mereka. Seperti yang dijelaskan tadi, mengatakan Ibnu Hajar, Al-Hafidz mubtadi. mengatakan An-Nawawi Al-Imam An-Nawawi mubtadi' kamu. Mengatakan Al-Imam Syaukani mubtadi' kamu. Terus bagaimana? Katakan Ibnu Hajar mubtadi', Nawawi mubtadi', Syaukani mubtadi'. Fallahul musta'an. Membid'ahkan siapa saja yang tidak cocok dengan mereka barakallahu. Ini menjadi khasnya Haddad. Kemudian mereka berlanjut menuduh dan mensikapi hampir semua ulama memelaka dengan serupa. Dikatakan sebagai mubtadi', mubtadi', mubtadi', mubtadi' para ulamanya. Dan lebih tepatnya mereka menuduh para ulama sunnah di zaman sekarang ini dituduh sebagai al-murji'ah. Ya mubtadi', mereka semuanya ini adalah murji'ah. Ibnu Hajar al-Asqalani dikatakan al-Hafid murji'ah. Itu mubtadi', dikatakan al-Hafid murji'ah. Di antara ciri-cirinya al-Haddadiyah barakallahu fikum, masih terkait dengan permasalahan murji'ah ini barakallahu fikum, mereka meyakini yang namanya iman adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, amal dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, dan terus berkurang sampai tidak sisa sedikit pun daripadanya. Ada kata-kata namanya, Pak. Berkurang hingga tidak sisa sedikit pun daripadanya. Penambahan yang ini, ya, Pak. Yang ini syarat, kata dia. Harus ada teman kata-kata tadi. Ketika mereka mendengar para ulama dan para masyayikh kita di zaman sekarang ini, ketika menjelaskan tentang masalah iman, ucapan dengan lisan, i'tiqad dengan hati, amal dengan anggota badan, bertambah dengan ketakwaan, ketaatan berkurang dengan kemaksiatan, titik. Hadza murji', kata Haddadi. Ini murji'ah. Harus menambahi kalimat dan berkurang sampai tidak menyisakan sedikit pun. Harus dengan kata-kata ini. Kalau tidak, mubtadi'. Sehingga mereka menuduh semua ulama ahli sunnah di zaman sekarang ini sebagai murji'ah dikarenakan tidak mau menambahi kata-kata ini. Mereka berhujjah dengan kalamnya Al-Barbahari rahimahullah. Al-Barbahari juga menyebutkan dalam syarh sunnah ada penambahan tadi. Berkurang dengan kemaksiatan dan akan terus berkurang dan akan bisa berkurang sampai tidak sisa sedikit pun. Bedanya kalau ahlu sunnah salafiyin menyatakan itu penjelasan, bukan syarat iman. Bukan syarat mendefinisikan iman. Itu hanya tambahan penjelasan. Sementara yang namanya Haddadiyun menyatakan kalimat tadi harus ada rukun dalam perkara iman. Kalau tidak, murji. Ini bahaya. Para ulama una dari mulai zaman dahulu kala, dari mulai zaman salafuna saleh sampai sekarang ini, anda perhatikan, ketika mengulas dan membahas tentang masalah iman, mereka mengatakan bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Titik. Tidak harus ada tambahan tadi. Yang nambahkan silakan, dikarenakan itu perkara yang betul juga. Tidak tersisa sampai habis sama sekali iman tadi itu. Betul. Tapi titik, tidak harus menambahkan tadi. Itu cukup sebagai prinsip iman indah ahli sunnah wal jamaah. Semuanya. Sehingga dengan ilzam, pengharusan, pelaziman yang dikerjakan Haddadiyah harus dengan tambahan lafaz tadi. Kalau tidak dikatakan murji', mereka menuduh semua para sahabat murji'ah. Para tabi'in murji'ah. Atau tabi'in murji'ah. Dan semua ulama sunnah sama sekali murji'ah. Dan itu ternyata mereka lakukan. Mereka menuduh para ulama sebagai murji'ah gara-gara tidak menambahkan kalimat tadi. Asy-Syaikh Rafi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dalam kitab beliau Kashfu Akadzib wa Tahrifat wa Khiyanat Fawzi Al-Bahraini Al-Mawsuf Zuran fil Athari dalam sebuah risalah ini. Di bagian awal, di bagian muqaddimah beliau, hafizahullah ta'ala, menyebutkan tentang ciri-ciri haddadiyah, prinsip-prinsip haddadiyah, yang semua itu bertentangan dengan prinsip dakwah salafiyah. Dan ternyata semua itu barakallahu fikum bukan dalam rangka untuk menghantam ashabul ahwa'i wal bidah, tapi untuk menghantam salafiyin. Yang pertama adalah kata beliau, a'zamu usulil haddad ramyu ahli sunnati fi irja. Prinsip al-haddad, tokoh haddad yang paling agung, yang paling besar, ialah menuduh ahlu sunnah sebagai murji'ah. Haddadiyah yang baru, kata beliau, itu lebih keras lagi permusuhannya dan tuduhannya kepada ahlu sunnah dengan tuduhan irja'. Barakallah. Yang saya terangkan tadi, Evan, maknanya. Juga beliau mengatakan termasuk prinsip-prinsip haddadiyah yang paling agung. Haddadiyah tempo dulu ialah harbu ahli sunnah. Mereka memerangi ahli sunnah. Ini perang pemahaman, perang pemikiran, bukan dengan perang fisik. Memerangi ahli sunnah. Sementara haddadiyah yang baru, neo haddadiyah, lebih keras lagi permusuhannya, lebih panjang lagi waktunya. Jadi sikap tegas mereka, sikap keras mereka terkait dengan orang-orang yang menyimpang itu tidak digunakan untuk menghantam hizbiyyin, tapi digunakan untuk menghantam ahlu sunnati wal jamaah salafiyyin. Barakallahu fikum. Mereka akan menuduh Al-Hafidz Ibnu Hajar mubtadi. Apa alasannya? Punya paham? Asy'ariyah. An-Nawawi dikatakan mubtadi, punya paham Asy'ariyah. Kan kencang kayaknya. Tapi ini warahmatullahi ditujukan panahnya kepada ulama sunnah. Tidak ditujukan panah-panahnya itu kepada hizbiyyin, kepada mubtadi ahadullal. Tidak. Warahmatullahi. Panahnya semua ditujukan kepada ahlu sunnah wal jamaah salaf. Menuduh ahlu sunnah murji'ah. Dan berbagai macam tuduhan-tuduhan ada. Perang kepada ahlu sunnah. Kenapa tidak mereka tujukan panah-panah tadi itu kepada yang nyata-nyata penyimpangan-penyimpangannya. Ditujukan kepada misalkan ikhwanul muslimin. Kepada jamaah tabligh. Kepada sururiyin. Kan begitu. Halabiyin, ruhailiyin, cocok. Kan begitu ya. Tapi ternyata panahnya tidak ke arah mereka, tapi panahnya itu kepada ahlu sunnah salafiyin. Dan yang mereka incar adalah para ulama sunnah di dunia ini. Barakallahu fikum. Terutama Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Allahumma salli. Nama ya kan. Kondisi yang ada, kenyataan yang ada, haddadiyun itu bisa gandeng dengan sururi. Sama-sama memerangi para ulama usunnah. Memerangi dakwah salafiyah. Memerangi salafiyah. Allahumma sa'ala. Di antara ciri-ciri al-haddadiyah kata beliau, tabdi' man waqa'a fi ayyi bid'atin min ahli sunnah. Mereka mentabdi' menghukumi mubtadi' siapa saja dari kalangan ahli sunnah yang jatuh dalam perkara bid'ah. Ingat, dari kalangan ahli sunnah yang jatuh dalam perkara bid'ah. Beliau mengatakan al-haddadiyatul ula, kalau haddadiyah tempo dulu, kanu yubadi'una Ibnu Hajar wa Nawawi. Kalau dulu mereka memubtadikan, menghukumi manfaris mubtadik Ibnu Hajar dan Nawawi. Wa yubadi'una man la yubadi'uhum. dan mereka memvonis mubtadi siapa saja yang tidak memubtadikan Ibnu Hajar dan Nawawi rahimahumullah. Dulu hatta dia yang baru, kata beliau, wa haula'il judud yusyarikunahu fi hadzal asl. Hatta dia yang baru, yang neo hatta dia ini bersyarikat sama dengan yang lama dalam prinsip ini. Bahkan wa yubaddi'una bi ghairi mubaddi', mereka menfonis orang lain mubtadi' bukan dengan perkara yang membuat dia mubtadi', bal bil kadzibi wal fujur, bahkan dengan cara dusta, dengan cara yang kecil. Kalau yang dulu memubtadi'kan Ibnu Hajar, An-Nawawi dan semisalnya, sekarang yang mereka katakan mubtadi' itu adalah para ulama kibar masa ini. Mereka memubtadi'kan Syekhun Najmi, memubtadi'kan Syekh Zaid Al-Madkhali, memubtadi'kan ulama Madinah, ulama Makkah, bahkan mengkafirkan sebagian ulama Sunnah. Mereka memerangi ulama Yaman. Jadi semua bukan hati ya kan? Bukan mereka semua. Wah, kata. Ini yang new hadatsiyah. Barakallahu fikum. Dan ini menjadi ciri khasnya mereka. Memubtadikan orang dengan tanpa sebab yang jelas, tapi dengan al-kadzib wal-fujur. Nah, yang judut ini, yang baru-baru ini, ya ikhwan barakallahu fikum, yang menghebohkan dan yang membesarkannya dari kalangan Al-Hajawurah, pengikutnya Yahya Al-Hajuri barakallahu fikum, yang disikat bukan hanya semata-mata para ulama-ulama yang berseberangan dengan mereka, yang dikatakan mubtadi siapa saja yang berada dengan mereka. Hatta tukang becak, kuli bangunan, orang-orang awam yang tidak sama dengan mereka, hizbi. Semua da'i ahlu sunnah di semua tempat, mereka katakan sebagai mubtadi, sebagai hizbi. Semua dikatakan sebagai hizbi. Yang menyatakan hizbi bukan hanya ulama-ulama mereka, atau syekh-syekh mereka, atau tokoh-tokoh mereka. Orang yang baru ngaji, yang baru taklim dari kalangan mereka, ikut campur mengatakan semuanya hizbi. Yang menyentuh kehormatan guru mereka, mengatakan wafatahullah hizbi. Sama kayak yang mengatakan al-hafidh rahimahullah mubtadi. Barakallahu. Yang lewat kemarin ya, fitnah al-hajawurah tadi. Mereka lah yang dikatakan sebagai haddadiyah, yang judud, yang baru, bahkan yang terbaru, yang menjadi surah bentuk penggambaran haddadiyah yang begitu nyata, yang jelas adalah Al-Hajawurah barakallahu fikum. Sama sekarang ini khamtina azakumullah, Al-Haddadiyah sudah sampai pada tingkat takfir. Haddadiyah takfiriyah, Haddadiyah takfiriyah. Dan sekali lagi, panahnya bukan ditujukan kepada orang-orang yang menyimpang, tapi ditujukan kepada para ulama sunnah dan salafiyin. Anda tahu, ketika Muhammad al-Imam membuat wasiqah, perjanjian dengan Rafidhah itu, yang di dalamnya terdapat sekian banyak penyimpangan-penyimpangan, bid'ah, bahkan kufriyat, dan dimunculkan itu, haddadiyah ini, yang terbaru haddadiyah takfiriyah barakallahu fikum, itu mereka mengkafirkan Syekh Rabi bin Hadi. Mengkafirkan Syekh Rabi bin Hadi. Mengkafirkan Syekh Ubaid al-Jabiri. Mengkafirkan semua para masyayikh dengan alasan tidak segera mengingkari al-Imam. Dengan alasan tidak mengingkari al-Imam, tidak mengatakan dia sebagai mubtadi. Barakallahu fikum. Itu jalan. Dan aneh gitu lah ya. Kenapa panahnya itu tidak mereka tujukan kepada al-imam? Kan begitu. Pelaku penyimpangannya al-imam. Tapi panahnya bukan tertuju kepada al-imam, barakallahu fiik. Tapi tertuju kepada para ulama dan para masyayikh yang orang pertama yang mengingkari. Asy-Syaikh Rabi, Asy-Syaikh Ubaid al-Jabiri, Asy-Syaikh al-Bukhari. Tiga orang yang memberikan mukaddimah di risalah bantahannya Syekh Arafat kepada al-imam, tiga orang ini. Yang kali pertama mikir yang keras. Panah-panahnya Hadadiyah Takfiriyah ditujukan kepada ulama-ulama tadi. Antum kufar. Kamu sebenarnya adalah orang-orang kafir. Dikarenakan tidak mengkafirkan al-imam yang memiliki wasiqah yang berbau kufur macam itu. Itu Hadadiyah. Aneh itu larinya. Meloknya itu kepada Salafiyin itu ya. Barakallahu fikum. Dan sikap mereka demikian rupa barakallahu fikum tidak mereka tujukan kepada orang-orang yang jelas-jelas menyimpang dari kan hizbi. Barakallahu fikum. Yang paling selamat ya dari kalangan Halabiyin, Luhailiyin, Sururiyin. Ya. Ini selamat dari panah-panahnya mereka dikarenakan bareng-bareng manahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahul musta'an la haula wala quwwata illa billah. Hakadha al-Hadadiyah. Allahul musta'an. Di antara ciri-ciri Hadadiyah, mereka ini membatasi Ahlus Sunnah pada kelompok Hadadiyah mereka. Kalau dahulu membatasi Ahlus Sunnah pada orang-orang tertentu yang masyhur dengan kadzibnya, dengan fujurnya, orang-orang yang majhul, orang-orang yang kadzab. Dikatakan sama-sama beliau seperti Fakhari, Khalid Al-Ami, dan semisalnya di kalangan mereka. Ya. Orang yang cudut membatasi yang namanya Ahlus Sunnah, yang namanya Salafiyin, itu hanya pada Al-Hajuri. Selainnya, Hizbiyin. Allahul Musta'an. Naam. Dan masih banyak lagi ikhwan di sini ciri-ciri mereka terkait dengan masalah ini barakallahu fikum. Ini adalah ciri-ciri yang cukup nyata dari Al-Hadadiyah. Al-Hadadiyah Al-Hajawir Al-Hadadiyah Qadimah Al-Hadadiyah Jadidah Al-Hadadiyah Takfiriyah. Dan sekarang ini barakallahu fikum mereka bersatu dengan Sururiyin, dengan Halabiyin, dengan Ruhailiyin. Mereka semuanya mengarahkan panah-panahnya kepada Ahlus Sunnati wal Jamaah Salafiyin. Ini dengan sikap frontal kerasnya, ini dengan sikap tamyi dan takhwilnya. Tapi semuanya satu tujuan, satu arah. Membidik dakwah salafiyah, memerangi dakwah salafiyah dan para ulama-ulama dakwah salafiyah. Barakallahu fikum. Ini semuanya kana kinasakumullah kalau antum perhatikan. Sangat-sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dakwah salafiyah yang kita sebutkan sebagiannya di awal tadi. Mereka Hadadiyah tidak punya hikmah dalam perkara dakwah. Tidak punya yang namanya rifqun waliyin dalam perkara dakwah. Barakallahu. Mereka mentahdir tapi dengan serampangan. Mereka mentabdi' tapi dengan serampangan. Mereka mentakfir tapi dengan cara yang serampangan. Ahlus Sunnah punya prinsip takfir tapi ada kaidahnya. Ahlus Sunnah punya prinsip tabdi', ada ketentuannya. Ahlus Sunnah punya prinsip tahdir, ada bawabitnya, waktunya, orangnya, ketentuannya sehingga bilhaq. Barakallahu fikum. Akibat dari tindakannya Hadadiyah yang sedemikian rupa garangnya, ngawurnya, frontalnya, brutalnya, akhirnya yang terkena imbasnya adalah Salafiyin. Begitu Ahlus Sunnah Salafiyin tampil menampilkan rudud, bantahan-bantahan ilmiah kepada pemahaman yang sesat, orang yang menyimpang, sekte kelompok yang menyimpang, Ahlus Sunnah dituduh sebagai Hadadiyah. Jadi yang menuduhnya dari kalangan Ruhailiyun, Halabiyun, barakallahu fikum, Sururiyun. Mereka itu jemaah tahdzir, jemaah tabdi. Mereka itu punya prinsip tahdzir MLM. Bukan dalam Quran ya. Tahdzir sistem MLM. Apa ya, Pak? Saling bertautan. Ini tahdzir. Nanti yang enggak mau tahdir juga. Ini yang enggak mau ini tahdir juga. Tahdir juga. Tahdir juga. Terus berantai tahdirnya ini. Itu cuma yang firanda. Sampai seperti itu. Padahal Ahlus Sunnah punya kaidah begitu jelas, begitu gamblang terkait dengan tahlil. Orang-orang yang dikenal dengan penyimpangannya, bid'ahnya, tidak mau menerima nasihat, dikatakan, khalas, ini orang yang menyimpang. Orang lain yang terbawa fitnah mereka-mereka ini, tidak langsung dikatakan sebagai munharif. Ditegur dulu, nasihati lagi, terangkan lagi, bagaimana orang yang dia condongi tadi itu. Tidak mau menerima nasihat, mulhaqun bihim. Itu keterangannya Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud rahimahullah, Ibn Taimiyah rahimahullah, dan para ulama yang lainnya. Ba'dal bayan. Yang lain juga begitu. Kecondongannya kepada ke arah sana. Nasihati dulu, terangkan dulu. Ini orang yang menyimpang. Dinasihati, tidak mau nerima, menentang segala macamnya. Gabungkan dengan mereka. Mulhaqun bihim ba'dal bayan. Itu katanya orang-orang Rahiliyun, semacam Firanda ini. Tahdir sistem MLM. Wahada kadzib. Barakallahu fikum. Itu perkara yang besar. Tidak demikian tahdirnya Ahlus Sunnah itu. Barakallahu fikum. Nah, gara-gara Haddadiyah yang begitu ngawurnya, maka dakwah Ahlus Sunnah Salafiyah tercoreng-moreng. Barakallahu fikum. Digambarkan sebagai sebuah dakwah yang menyeramkan. Dakwah yang ekstrim. Radikal. Garis keras. Dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Tidak punya hikmah. Tidak punya demikian. Digambarkan demikian oleh mereka semua dikarenakan Al-Haddadiyah ini. Nah, itu awalnya Sururiyin, Halabiyin, Ruhiliyin yang demikian. Barakallahu. Ternyata belakangan-belakangan ini, Ikhwanuddin Azzaikumullah, bergabung dengan mereka semua telah mengopinikan dakwah Salafiyah. Orang-orang yang terpernen dan yang semisalnya juga mengalami hal yang sama. Menjuluki kita semua sebagai orang yang mudah dalam perkara tahdzir, mudah dalam perkara tabdi', mudah dalam perkara tahzib, dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Dikatakan suatu kaum menjuluki kita sebagai salafi sejati, salafiyah lukmaniyah, dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Sama dengan orang-orang dulu dari kalangan Halabiyun yang menjuluki Syekh Rabi bin Hadin bersama dengan beliau dengan sebutan salafiyah madakhilah. Barakallahu fikum. Bahkan tidak mau mengatakan sebagai salafi. Mutasyaddidun. Gulatu tahdhir. Gulatu tajrih. Wah. Mementahkan prinsip al-wala' wal-bara'. Mementahkan prinsip al-jarh wat-ta'dil. Mementahkan prinsip rubut. Prinsip tahdhir yang hak. Gara-gara mereka semua. Barakallahu fikum. Tapi khanabdina azakumullah ahlu sunnati wal jama'ah. Tidak tergoyahkan, tidak terganggu dengan mereka semuanya. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang ma'ruf. La tazalu qa'ifatun min ummati zahirina alal haqq. La yadurruhum man khalafahum wala man khazalahum. Hatta yatiya amrullahi wahum kadhalik. Akan senantiasa ada pada umatku ini suatu qa'ifah, suatu kelompok. Yang nampak, yang tampil, yang terang-terangan di atas al-haq. Di sebuah dalam kalimat suri yang dibela oleh Allah Azza wa Jal di atas al-haq. Tidak akan membahayakan mereka. Satu, orang yang menyelisihi mereka. Dan tidak membahayakan mereka. Dua, orang yang khadhalahum. Yang menggembosi mereka. Yang mentakhzil mereka. La yadurruhum. Sampai yaumul qiyamah la yadurruhum. Di hadis ini ada isyarat yang sangat penting. Barakallahu fikum. Yang bakal dihadapi oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin, dakwah Salafiyah, dalam dakwah mereka dua pihak, mukhalifah dan mukhadzilah. Mukhalifah ini terkait dengan agama-agama yang lainnya, kaum kufar. Semua orang-orang kafir, al-Yahud, al-Nasara, dan semua musyrikin mukhalifah terkait dengan kaum muslim. Sementara yang mukhadzilah, yang penggembosnya, sekte-sekte yang menyimpang, yang menamakan dirinya muslim. Ini mukhadzilah bagi kaum muslimin yang hak. Kufar mukhalifah. Di kalangan kaum muslimin, barakallahu fikum, taifa al-mansurah ahlus sunnah salafiyin. Para sahabat, tabi'in, tabi'in, para imatul huda dari masa ke masa sampai sekarang. Yang mukhalifah adalah semua sekte-sekte, firqa-firqa yang nyata jelas penyimpangannya. Syiah Rafidhah, Khawarij, Jahmiyah, Mu'tazilah, Qadariyah, Asy'ariyah, yang lama-lama itu ma'ruf. Ini mukhalifat. Sementara yang mukhalifah adalah orang-orang yang mengaku sebagai sunni, mengaku sebagai salafi, mengibarkan bendera dakwah salafiyah, tetapi mereka adalah musuh dakwah salafiyah. Dan mukhadzilah. Dalam sejarahnya barakulahikum, ini dipropori oleh ikhwanul muslimin. Ikhwanul muslimin yang berupaya untuk menyatukan antara sunnah dengan syiah. Ikhwanul muslimin yang menyatakan bahwasanya permusuhan antara kita dengan Yahudi itu bukan dikarenakan masalah agama, tapi terkait dengan masalah tanah. Itu ikhwan muflisin. Dengan prinsip mereka yang sangat menyimpang dari prinsipnya hasanah dzannah. Kita saling bertawun dalam perkara kita sepakati, kita memberikan uzur dalam perkara kita berselisih padanya. Ini awal mula takhzil, awal mula tamyiz di zaman sekarang ini di kalangan ahlus sunnah salafiyah. Diikuti dengan sururiyin. Sururiyin yang ashabul muwazanah, bukan sururiyah qutbiyah takfiriyah. Tapi sururiyin ashab muwazanah, Sarah al-Audah, Sarah al-Hawali, Ait al-Qarni, dan kawan-kawannya, Abdurrahman bin Khalid. Terus muncul setelah itu fitnahnya Muhammad Adan Ar'ur, Muhammad al-Maghrawi, Abdul Hasan al-Ma'rifi, dan terakhir Ali Hasan al-Halabi. Saya dikatakan sebagai Halabiyun. Dan paling akhir lagi Ar-Ruhaili, Ibrahim Ar-Ruhaili. Ibrahimnya bukan Sulaimannya, Ibrahim Ar-Ruhaili, barakallahu fikum. Sama, mereka semuanya bergabung memiliki pemahaman yang serupa, mengembosi dakwah salafiyah, membuat fitnah besar di kalangan salafiyin dengan nama salaf. Ini mukhazilah mumayyi'ah, barakallahu fikum. Mereka-mereka ini di Indonesia ini Dzulqarnain, dan yang bersama dengan dia wa in raghiba unufuhum, walaupun buahnya orang enggak suka dengan kata-kata ini, sorahatan untuk mengatakan na'am, yang menjadi pelopor besar permusuhan dakwah salafiyah dari kalangan ahlu tahdzil, ahlu tamyiz, Dzulqarnain yang bersama dengan dia. Fitnahnya dan makarnya begitu dahsyat, begitu mengerikan, sesuatu yang tidak bisa dilakukan sekelas panglima laskar jihad. Barakallahu fikum. Melibatkan sekian banyak orang, sekian banyak pihak, melibatkan sekian banyak para masyayikh. Luar biasa. Skalanya bukan regional, bukan semata-mata nasional, tapi sudah merambat internasional. Fallahul musta'an ala hawla wa la quwwata illa. Siapa dari kalangan orang-orang mengaku sebagai salafi yang anti dengan perkara-perkara manhajiyah, selain grupnya sururiyin, halabiyin, ruhailiyin, kirana dan kawan-kawannya itu, orangnya Dzulqarnain semua. Tidak suka dengan tema-tema manhaji. Muring-muring marah-marah ketika mendengarkan tema-tema manhaji. Dikatakan sebagai muhadharah fitnah, majelis fitnah, dakwah fitnah. Fitnah apa ya? Umumnya dibawakan ayat, wahadith, keterangan para ulama, qawaid, ilmiah, salafiyah. Siapa? Dari kalangan mereka. Allahul Musta'an. Naam. Sarahatan naqulu hadza barakallahu fikum wa in raghima unufuhum tan arusnah la yadhurruhum man khalafahum wala man khazalahum barakallahu fikum. Naam barakallahu fik. Ini sekilas ikhwan terkait dengan dakwah salafiyah dan dakwah hajjajiyah al-hajawirah. Terpaksa saya ikut sertakan yang ahlu tamyiz wa ahlu tahdzil, dikarenakan prinsipnya ahlu sunnah wasatun bainahuma, la haddadiyah hajawra wala sururiyah ruhailiyah halafiyah sanusiyah. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alam bisawab. Tapi tengah-tengah antara semua ikhwan dengan dalil Alkitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah dan kembali kepada para ulama kibar dengan jujur. Kembali kepada ulama kibar dengan jujur. Bisidqin wa ikhlasin, yang hak kita katakan hak, kita teruskan. Yang batil kita katakan ini bukan batil, kita tinggalkan, kita benahi. bukan dengan makar, bukan dengan dala'ub, bukan dengan berbagai macam upaya-upaya tipu daya. Jangan sebagaimana mereka. Yang terakhir, fanatina azakumullah, entah benar atau tidak, yang penting mereka sebarkan semuanya. Datang kepada Syekh Saleh Fauzan, melaporkan tentang kondisinya al-imam. Perjanjiannya dengan Rafidhah dan segala macamnya diteraskan di isinya adalah begini. Cuma dia kondisi yang terpaksa, kondisi Yaman tahu sendiri sekarang perang sudah. Dapat keterangan dari Syekh Saleh Fauzan. Ya, antum lebih tahu tentang keadaan negara kalian, imam, madzud segala macamnya. Masih diposting besar-besaran pembelaan Syekh Saleh Fauzan. Mestinya mereka terangkan dengan panjang lebar terkait dengan yang terjadi apa adanya, lafzan bi lafzin, harfan bi harfin. Sampaikan kepada Syekh Saleh Fauzan, al-imam ketika mengatakan dan membuat wasiqah itu belum ada perang di Yaman. Ketika dia ditegur oleh para ulama dan para masyayikh, khutbatul itrang terangan menyatakan saya tidak terpaksa. Semua tangan saya, tidak ada siapapun yang memaksa saya. Sampaikan itu. Terangkan isinya, penyimpangan-penyimpangannya, ada kufurnya, ada bolanya, ada penyimpangan-penyimpangannya. Sampaikan juga penyakit yang lainnya, tidak cuma semata-mata itu, poin per poin dari penyimpangan al-imam, sampaikan apa adanya. Sampaikan juga kepada beliau terkait dengan bantahannya para masyaikh yang ada ini, kalamnya Syekh Ubaid, Syekh Rabi, Syekh Al-Bukhari, dan yang lain-lainnya. Sampaikan semuanya apa adanya. Kalau belum punya pandangan berbeda, lalu. Tapi kalau ternyata belum mengatakan sama dengan ulama yang lainnya, ambil. Jangan kemudian sama dengan yang itu. Cari lagi cari lagi yang lainnya lagi yang tak tahu bagaimana keadaannya. Allahul Musta'an. Di antara yang ditulis oleh Al Imam dalam kitabnya yang berjudul Bidayatul Inhiraf wa Nihayatuh. Dan sebelum beliau ada kayak gini-gini, sering saya nukil buku itu. Ya. Maka kalau mana ilmiah saya sampaikan bahwasanya dia membatasi diri sendiri. Di antara ciri-ciri hizbiyin katanya di zaman sekarang ini adalah ketika kondisi mereka sudah diketahui penyimpangan-penyimpangannya, bobroknya, kesesatannya oleh sebagian ulama, mereka ini akan datang kepada ulama yang lain yang enggak kenal siapa mereka. Datang ke sana menampilkan kebagusan mereka, kebaikan mereka dan segala macamnya. Dapat tazkiyah dari mereka. Digunakan untuk menghantam para ulama yang telah membongkar penyimpangan-penyimpangan. Itu ciri-ciri hizbiyin kata beliau. Ketika yang itu tahu, ambil lagi. Jalan ke ulama yang lainnya lagi. Di belakangnya lagi. Dapat dihantam yang pertama tadi. Ketahuan lagi, cari lagi yang lainnya. Terus begitu. Itu ciri-ciri hizbiyin. Dan mereka lakukan. Dia membantah dia. Mereka membantah mereka. Itu dikarenakan tidak ada kejujuran. Tidak ada keikhlasan di dalam berdakwah dan bermanhaj. Barakallahu fikum. Fala haula wala quwata illa billah. Maka dakwah salafiyah itu dakwah yang agung. Dakwah yang mulia. Dakwahnya para anbiya wal mursalin. Dakwahnya para sahabat, dakwahnya para tabi'in wa atba'ut tabi'in, dakwahnya para imatul huda ila yaumiddin, dan tidak pernah goyah. Dakwah salafiyah dengan kaidahnya, dengan usulnya, dengan prinsipnya tidak akan pernah berubah sampai yaumul kiamah. Barakallahu fikum. La yadurruhum man khalaqahum wa la man khazalahum. Barakallahu. Dari masa ke masa muncul fitnah demi fitnah, penyimpangan demi penyimpangan, kehebohan demi kehebohan, kejadian demi kejadian, peristiwa demi peristiwa. Ahlu sunnati wal jamaah tabitun rasikhun di atas ilmu syar'i yang ada pada mereka, kaidah salaf yang ada pada mereka tidak pernah goyah. Dan itu merupakan bukti hak yang ada pada mereka. Dikarenakan mereka berpegangan pada Alkitab Rasulullah Ummah, maka muncul ittifaq, satu kesepakatan di antara mereka, keutuhan di antara mereka, kesatuan di antara mereka, dan dikarenakan ashabul ahwa'i wal munkar wal batil, mereka membangunnya di atas hawa nafsu mereka, akal-akal mereka, maka mereka pun berselisih dan tercerai-berai. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. sedikit terkait dengan perbedaan dakwah Salafiyah dengan dakwah Hadadiyah plus dengan dakwah Al-Mumayyi'ah. Barakallahu fikum. Semoga anda bisa memahaminya dengan baik. Wallahu ta'ala alamissalam.